Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyal ikhwah wal abba ummahat talabah azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu, risalah fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf sudah sampai pada pernyataan beliau Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala tentang bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mewariskan rasa khasyah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau menyebutkan dikarenakan ilmu ini menunjukkan atas dua perkara. Yang pertama adalah tentang ma'rifatullah, mengenal Allah dan apa saja yang memang hak Allah dari nama Asma'ul Husna, Sifatul Ula. Dan ini mengantarkan seorang hamba untuk mengagungkan Allah. Kemudian yang perkara yang kedua, bisa dengan ilmu tersebut mengetahui apa dari amalan, apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Begitu juga apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, zahir maupun batin. Sehingga itu akan menumbuhkan semangat untuk bersegera melakukan apa saja yang dicintai oleh Allah, meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan di sini. Fa'idha asmaro al-ilmu li sahibihi hadha, maka jika ilmu tersebut sudah berhasil membuahkan kepada pemiliknya, orang yang memiliki ilmu tersebut bisa membuahkan hal ini, bisa benar-benar sempurna dalam dua perkara ini, pengetahuan tentang Allah, nama Allah, sifat Allah, tentang apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, dan sebaliknya, apa saja yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Kalau ilmu memang bisa membuahkan seperti ini, fahuwa ilmun nafi', maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Famata kana al-ilmu nafi'an, maka ketika ilmu itu ilmu yang nafi', bermanfaat, wa waqara fil qalbi, dan benar-benar menancap kuat, benar-benar bersemayam, menetap di hati, faqad khasha'a al qalbu lillah, maka sungguh ketika itu hati bisa khusyuk. Khusyuk itu tentram, tenang kepada Allah. Ya, hatinya penuh dengan keyakinan, kepercayaan dengan janji-janji Allah. Jadi dia bisa khusyuk terhadap Allah, khusyuk, tenang. Dengan berbagai macam ujian dia tenang, sabar. Karena itu memang ketentuan Allah di alam ini bagi hambanya, mau enggak mau, ini ketentuan Allah, dia akan tenang dan mengharap pahala kepada Allah, sabar. Dia akan tenang dengan tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hatinya tentram, tidak liar untuk mengikuti hawa nafsu karena penuh ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk, apa khusyuk? Khusyuk itu mengumpulkan semua itu. Khusyuk itu tenang hatinya. Ya kan? Wan kasara lahu, dan bahkan inkisar. Inkisar itu tahu inkisar? Kan sering dipakai. Oh, kasaro. Hah? Patah. Ya. Hati itu benar-benar remuk di hadapan Allah. Luluh. Wadhalla, dan berasa benar-benar merasa zul, zillah, apa? Hina, merasa rendah di hadapan Allah. Haibatan wa ijlalan, penuh haibah, pengagungan, pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyatan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatan wa ta'dziman, penuh kecintaan dan pengagungan. Sehingga wa mata khasha'al qalbu wa dhalla wa ankasara lahu, ketika hati itu sudah khusyuk, merasa zillah, inkisar kepada Allah Subhanahu wa taala, qana'at an-nafsu biyasiril halali minad dunya, nafsu itu bisa menerima dengan sedikitnya perkara halal yang dia dapatkan dari perkara dunia. Nafsu itu enggak haus terus gitu. Enggak lapar terus untuk mengejar perkara-perkara dunia. Dia dapat dari perkara halal yang bisa untuk dia beribadah, dia bisa makan dari yang halal, ada tempat tinggal yang cukup untuk berteduh, untuk menjaga dirinya, keluarganya, cukup nerima, enggak terus haus, pengen-pengen, terus kebayang harus pengen untuk makanan, pengen terus, mestinya terturuti makan yang enak, pakaian, rumah yang ya, merasa kurang terus, yang besar, yang tinggi, yang haus. Ya. Orang yang terpenuhi rasa khusyuk gak akan gitu, dia akan tentram. Ya. Itulah kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Rumah mereka kecil-kecil. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika sholat saja harus menyingkirkan kaki Aisyah untuk sujud. Ya, sholat malam. Menunjukkan ya sempit berarti. Orang yang khusyuk hatinya tunduk, buah dari ilmu yang bermanfaat itu akan seperti itu. Jadinya ya dia dapat sedikit dari kecukupan perkara duniawi, dia itu terima, enggak haus dia harus ngejar pengen yang seperti kebanyakan orang-orang yang tenggelam dalam cita-cita materi. Orang yang ilmunya memang ilmu duniawi, ya, hitungan duniawi, hitungan sukses mereka adalah ketika ya rumah besar, luas, kendaraan bagus, itu kan memang teori kebahagiaan mereka. Bagi orang yang beriman, bukan itu. Jadi ketika sudah terpenuhi seperti ini, buah dari ilmu yang bermanfaat, kemudian membuahkan khusyuknya di hati, ingkisarnya di hati, maka pada prakteknya dia akan yang sangat menonjol adalah qanaah dengan bagian yang sedikit yang halal dari perkara dunia. Wasyafi'at bihi, dan kenyang sudah, maksudnya puas sudah. Enggak, bukan kemudian memang haus harus ngejar-ngejar yang itu terus, memang sudah cukup dia. Sabi'at. Fa'aujaba laha dzalika al-qana'ata wa zuhda fid dunya, sehingga itu benar-benar mengantarkan dia untuk memiliki sifat qana'ah dan zuhud terkait perkara dunia. Wa kullu ma huwa fa'in, dan apa saja yang memang akan musnah, bisa hilang dari perkara dunia. Layab kok, yang tidak akan kekal, minal mal, entah itu harta, waljah atau kedudukan, kecukupan duniawi, wafudulil aish, kehidupan yang berlebihan, serba lebih. Alladzi yang kusubi hadza sahibi indallah min na'imil akhirah, yang itu akan mengurangi bagiannya nanti di sisi Allah dari kenikmatan akhirat. Wa in kana kariman Allah, meskipun masih mulia di sisi Allah, akan tapi mengurangi keutamaan bagiannya nanti di akhirat. Kama qala dzalika Ibnu Umar wa ghairuhu min as-salaf, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar dan yang selainnya dari kalangan salaf. Jadi kenikmatan dunia yang lebih dari kecukupan itu diambil dari kenikmatan akhirat. Jadi ngurangi. Sebenarnya ngurangi. Ngurangi jatah kenikmatan yang di akhirat. Ngurangi. Sebagaimana itu pernyataan Abdullah bin Umar dan yang selainnya dari para salaf. Dan bahkan waru ya marfu'an, ada yang meriwayatkan marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walimujabi dzalika ayyakuna bainal 'abdi wa baina rabbi ma'rifatun khassah. Dan buah atau konsekuensi dari itu akan menjadikan antara hamba dengan Rabbnya itu ada ma'rifat khosoh, ada kenalan khusus, hubungan khusus seorang hamba dengan Allah. Ya, dengan kekuatan keimanan di hatinya tadi, kekhusyuannya di hati, buah dari amalan, buah dari ilmu, buah dari ilmu yang bermanfaat, ya, tetap landasannya karena itu. Buah dari ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang asma Allah, keagungan Allah, ilmu tentang syariat Allah, ya, dan menancap kuat di hati, membuahkan rasa khusyuk, ya, qanaah dan seterusnya tadi, itu bisa menjadikan seorang hamba punya hubungan khusus, kedekatan sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa in sa'alahu a'tahu wa in da'ahu ajabahu. Sehingga kalau dia minta berdoa kepada Allah akan diberikan apa yang dia minta, kalau berdoa akan dikabulkan. Kama qala fil hadisil ilahi. Ini beliau itu mengaitkan dengan hadis yang di awal-awal kitab ini kan satu kesatuan berarti. Apa? A'udzubillah min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha, terus wa nafsin la tasba wa du'ain la yustajabu wa da'watin la yustajabu. Nah, itu kaitannya. Satu kesatuan. Jadi ilmu bermanfaat. Ya, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, berarti mestinya kita dapat ilmu yang bermanfaat. Akan membuahkan hati yang khusyuk. Nafsunya bukan nafsu yang gak pernah kenyang. Liar masih kurang terus. Hatinya khusyuk, yang diantara buahnya adalah doanya dikabulkan. Kama qala fil hadithil ilahi, sebagaimana dalam hadis qudsi, hadithil ilahi. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Potongan hadis qudsi tentang wali Allah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nafilah, amal-amalan di luar fardu, sampai aku mencintainya. Fala in sa'alani la'u'tiyanahu wa la'in ista'adari la'u'idhanahu. Potongan hadis sampai seperti itu. Kalau di antara buah kedekatan ada hubungan khusus kepada Allah SWT, kalau dia meminta kepadaku, aku akan kasih apa yang dia minta. Kalau berlindung, aku akan berikan dia berlindung. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, wala in da'ani la ujibanna, jika dia berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Wa fi wasiatihi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas. Dan di dalam wasiat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu amamaka, ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak pamannya Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih kecil, ya. Masih kecil, maka dikatakan ya ghulam. Sehingga jangan remehkan anak kecil untuk enggak dikasih pengajaran-pengajaran penting. Justru di saat itulah dia. Jangan dianggap dia enggak akan ingat. Justru sejak dini telah ditancapkan, ditanamkan kepadanya prinsip-prinsip akidah sahihah. Untuk bisa bayangkan Rasulullah SAW, dan ini dibunceng Abdullah bin Abbas, dinasihati seperti ini. Anak kecil, ghulam, dia berarti anak umur sekitar 7 tahun. Dengan bahasa, kalau orang sekarang akan mengatakan tinggi sekali bahasanya. Karena Allah, Rasulullah mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Untuk ngomong sama anak kecil sekarang umur 10 tahun. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Paham gak dia? Cemana jaga Allah? Iya kan? Cemana jaga Allah? Maka ajarkan kepada anak-anak ilmu akidah, akidah sahihah, tentang akidah, tentang tawakal, tentang sabar, tentang keyakinan. Ajarkan, fahamkan. Insyaallah dia faham. Jagalah Allah, para ulama, ya jagalah batasan-batasan yang telah Allah berikan. Ketentuan-ketentuan Allah. Jagalah Allah. Ketentuan-ketentuan yang telah Allah turunkan di dunia ini, batasan-batasan Allah. Jaga, jangan dilanggar. Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu. Menjaga, dari ini mutlak kan semuanya, umum. Jadi menjaga kamu dari segala keburukan. Menjaga untuk engkau tidak akan tersesat jauh, dibiarkan tenggelam dalam kesesatan, dibiarkan terus berada dalam dosa, Allah akan segera tarik ketika suatu saat terlupa atau tergelincir, Allah yang akan mengembalikan. Atau bahkan menjaga untuk agar tidak terjatuh dalam kesalahan. Atau perkara dunia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kemadharatan. Bahkan ada yang sampai meluaskan, menafsirkan menjaga ini, bahkan akan menjaga hartamu dan anakmu bahkan. Ada yang sampai ke situ menafsirkannya. Sebagaimana kisah di Ashabul Kahfi kan, yang salah satu perjalanan Musa dengan Khadir, di surah Al-Kahfi, perjalanan Musa dan Khadir, yang di situ menemukan dinding yang di situ ada harta, karena wa kana abuhuma sholiha, ya bapak bapak kedua anak ini orang orang soleh, jadi terjagakan sampai untuk anaknya. Ihfazillah tajidhu amamaka, jagalah Allah maka engkau akan dapati Allah akan di depanmu membimbingmu. Ketika seseorang memang terbiasa menjaga syariat Allah, terbiasa mengikuti aturan syariat Allah, Allah yang akan melindungi, akan menjaga. Ta'arraf ilallah firroha ya'rifka fisiddah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah di saat lapang. Maksudnya biasa hadir di hadapan Allah di saat lapang kan gitu, dengan beribadah, dengan berdoa, hatinya masih tetap penuh rasa khosyah mengharap di saat lapang, di saat engkau sedang kayak enggak ada masalah, tetap istiqomah dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadir, mengenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'rif ka fi siddah, maka Allah akan mengenalmu di saat engkau dalam kesulitan. Fasa'an, kata beliau, fi annal 'abda yakunu bainahu wa baina rabbi ma'rifatun khassatun. Biqalbihi bihaitsu yajidu qariban minhu. Sa'an, perkaranya, perkara yang sangat penting, suatu atau perkara yang sangat agung, itu adalah ketika seorang hamba itu memiliki hubungan khusus dengan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di segala kondisi itu dia ada hubungan khusus dengan khusyuknya hati, tawakalnya, sabarannya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia rasakan dia dapati dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa yasta'nasu bihi fi khulwatihi. Maka dia istiqnas, merasa tentram, nyaman dengan Allah di saat dia sendiri. Di saat dia sendiri nyaman berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajidu halafata dzikrihi wa du'aihi wa munajatihi wa khidmatihi. Dia dapati rasa halawah, manis. Manisnya berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika seorang hamba dia tadarru, misalnya tertimpa musibah besar, dia munajat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, belum terkabulkan apa yang dia minta, itu sudah dapat ketentraman, kenikmatan. Sudah hilang rasa penat, beban itu rasanya sudah hilang padahal belum dikabulkan. Hanya dengan dia zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bermunajat. Seorang mukmin dia akan merasakan lezat dengan khulwahnya dia, menyendirinya dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan khulwahnya dia, menyendiri dengan beribadah, zikir, membaca Al-Qur'an, berdoa. Wala yajidu dzalika illa man ata'u fi sirrihi wa 'alaniyatihi. Dan itu, rasa lezatnya bermunajat kepada Allah, lezatnya berzikir kepada Allah, lezatnya membaca Al-Quran, kalamullah. Merasakan itu tidak akan didapatkan, rasa itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang memang senantiasa taat kepada Allah di saat dia sendiri ataupun di saat bersama yang lain. Orang yang memang senantiasa taat, baik ketika dia sendiri atau di keramaian. Itu yang memang bisa merasakan lezatnya zikir munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang cuma bisa di saat keramaian, di tengah banyak orang baru dia bertakwa, baru dia tidak melanggar syariat, tapi ketika sendiri enggak dilihat orang lain dia kemudian merasa bebas melakukan kemaksiatan karena enggak dilihat yang lain, berarti ya belumlah, belum dia sampai tingkatan ini, berarti belum dia merasakan lazitnya halawatul khulwah, ya, manisnya menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kama qila li Wahib Ibnul Warad, sebagaimana pernah dikatakan kepada Wahib Ibnul Warad, ini Abdurrahman Ibnul Warad Al-Qurasyi, terkenal orang yang kuat ibadahnya meninggalkan dunia, seorang yang terkenal zuhud, mengatakan, dikatakan, ditanyakan kepada beliau, yajidu halawata ta'at man aso, apakah orang yang bermaksiat itu bisa merasakan manisnya ketaatan? Qalalah, enggak, dia enggak, dia belum dapat manisnya berzikir kepada ketaatan. Wala man hamma, begitu juga orang yang hamma bertekad. Ya, hamma itu memang sudah berupaya walaupun belum terjadi perbuatan itu. Artinya orang yang di hatinya masih menetapi kemaksiatan, ya. Apa saja itu kemaksiatan? Atau masih pengen melakukan cuma karena belum kesampaian. Ya kan? Ada upaya-upaya pengen zina, pengen dia, memang belum kesampaian, cuma belum ada kesempatan saja, tapi sudah berupaya dan kuat keinginannya. Pengen minum khamar, pengen main musik, dengarkan lagu. Upaya-upaya dia lakukan, memang belum kesampaian. Orang yang masih kondisi seperti itu, terbiasa melakukan kemaksiatan terus, masih terus-menerus dalam kemaksiatan, ya berarti dia belum merasakan lazatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau dia sudah merasakan kan enggak mungkin dia akan melakukan itu. Dia akan merasa sayang waktunya hilang untuk, jangankan untuk kemaksiatan, untuk lalai saja sayang. Dia akan gunakan terus untuk bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa mata wajadal 'abdu hadza faqad 'arafa rabbah wa sara bainahu wa bainahu ma'rifatun khassah fa idza sa'alahu atahu wa idza da'ahu ajabahu. Nah, kalau hamba sudah merasakan ini, berarti dia telah mengenal Robnya, benar-benar dia mengenal Robnya. Ada hubungan khusus antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga buahnya tadi di antara bonusnya di dunia, ya kan? Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan. Wal 'abdu selanjutnya. Kata beliau, wal 'abdu la yazalu yaqa'u fi sada'id wa kurabin fi dunya wal barzakh wal mauqif. Sementara kehidupan hamba manusia, secara khusus kita ini hamba, la yazalu yaqa'u fi sada'id wa kurabin fi dunya. Ketika dia seorang hamba, kan dalam kehidupannya itu pasti akan ada saja kejadian-kejadian yang membuat dia berada dalam kesulitan-kesulitan, kesempitan. Itu kehidupan hamba di dunia. Mau kafir, kafir pun sama, ya kan? Memang kita ada nemukan orang kafir enggak ada kesulitan. Banyak kan? Udahlah kafir, banyak kesulitan, miskin, banyak bencana, banyak hamba kan? Sama, kau mau kafir, mau beriman, mau taat, mau enggak taat, tetap sama di dunia ini. Ada kesulitan-kesulitan. Ya kan? Ada kesempitan-kesempitan. Apalagi di barzakh lebih-lebih. Wal mauqif di padang mahsyar. Sehingga fa idza kana baina wa baina rabbih ma'rifat khassah kafa Allah dzalika kulli. Maka ketika memang antara hamba dengan Allah, dengan Rabb-nya ada kenalan, pengenalan khusus, ada hubungan khusus karena ketaatannya tadi buah dari ilmu yang bermanfaat, maka itu semuanya bisa dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Selesai semuanya. Allah mengatasinya semuanya. Gitu. Mau enggak mau sebenarnya kita, ya kan? Mau enggak mau sebenarnya kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau karena kalau enggak pun ya mau kafir, mau taat, mau ahlus sunnah, mau ahlul bid'ah, mau kehidupan dunia ada ujian, ada kesulitan, ada bencana, ada kesempitan-kesempitan. Tapi bedanya ketika seorang itu buah dari ilmu bermanfaat, kemudian dia khusyuk, hatinya penuh ma'rifatullah, sehingga mengantarkan kepada khusyuk, lazatnya zikir, meninggalkan kemaksiatan, sehingga menjadi orang yang punya hubungan khusus dengan Allah SWT, Allah yang mengatasi semua kesulitan itu. Kesulitan dunia, apalagi barzakh, apalagi kesempitan di padang mahsyar, di akhirat nanti. Tapi kalau enggak, sebaliknya. Kan gitu. Ya, kalau enggak ya sebaliknya. Apalagi di akhirat, jelas. Orang-orang yang kafir ya jelas enggak dapat kenikmatan sama sekali. Wa hadza huwal musyaru ila fi wasiyati Ibnu Abbas. Inilah yang diisyaratkan dalam wasiat Ibnu Abbas tadi. Ketika Rasulullah menasihatkan kepada Abdullah bin Abbas, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi siddah. Di saat engkau lapang, itu dekatkanlah dirimu kepada Allah. Taati Allah, jauhi kemaksiatan kepada Allah. Di saat sendiri, enggak ada siapapun yang melihat, atau di tengah keramaian, sama saja. Maka Allah akan menolongmu, akan hadir untuk memberikan pertolongan kepadamu di saat engkau sempit. Waqila li ma'ruf, dan dikatakan kepada ma'ruf. Ma'ruf al-Karohi, Abu Mahfuz ma'ruf, seorang alim yang terkenal dengan zuhud, yang kemudian dianggap oleh orang-orang sufi termasuk tokoh sufi. Mereka kan suka nyatut-nyatut. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu orang alim dari ulama mazhab Hanabilah. Semangat untuk berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian orang-orang hulu terhadapnya dianggap bagian dari sufi. Sampai ada cerita-cerita khurafat tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada manakib yang mereka orang Indonesia sering menyebut. Antum sering dengar manakiban, manakiban, majlis manakib. Itu baca kisah. Ya, banyak ya, di situ. Kebodohan di atas kebodohan ya. Mereka, manakib itu sebenarnya kisah, kisah kehebatan. Nah, manakib Syekh Abdul Qadir Jailani berarti kisah kehebatan Syekh Abdul Qadir Jailani. Udahlah itu kisah itu penuh cerita khurafat. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani ada salah satu muridnya mau dicabut nyawanya. Dia enggak terima, dia jemput nama Syekh Abdul Qadir Jailani enggak jadi. Ya. Dia sedang wudu, malah ada burung di atasnya jatuhkan apa kotoran, kotoran burung jatuh, dia enggak suka. Dia tengok ke atas, burungnya mati. Ada itu di manakib yang mereka baca ini. Cuma mereka kan enggak tahu artinya. Ya kan? Diceritakan lagi ada seorang ketemu orang Nasrani. Nah, diajak dialog nih. Muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini ngomong berbangga-bangga dengan Nasrani. Apa kehebatan nabimu, Nabi Isa? Ya, kayak seperti itu dulu dalam Al-Qur'an kan dia menyembuhkan yang ini bisa menyembuhkan penyakit ini. Semuanya itu kan biiznillah. Ya, biiznillah. Nah, itu masih masih hebat Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau Nabi Isa itu semuanya biiznillah, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani biizni. Bukan izin Allah. Langsung dengan izinku. Jadi masuk Islamlah si Nasrani itu. Cerita-cerita yang seperti itu. Di dalam rentetan manakiban itu. Pakai bahasa Arab kan. Cuma mereka, lah itu, mereka pun gak tahu artinya. Cuma tabaruk dengan baca manakib itu kayak baca Al-Quran. Ya, majelis manakib itu dibaca bareng-bareng, dibaca kayak baca Al-Quran. Menganggap ada barokahnya. Itu pun gak bisa sembarangan orang kan harus pakai ijazah. Harus berijazah, harus Syekh Torekoh yang Torekoh Qadiriyah. Khurafat, cerita-cerita yang ngada-ngada. Ini di antara tokoh-tokoh ulama yang sering dicatut oleh orang-orang sufi untuk dianggap sebagai tokohnya, ya Syekh Torekoh Jailani. Begitu juga Ma'ruf Al-Karokhi ini. Ya, Ma'ruf Al-Karokhi, sering disebut oleh mereka. Sampai ada doa diajarkan. Diajarkan, kalau engkau mau pergi penting sekali, misalnya mau ngasih pengajian, atau penting sekali mau birrul walidain, kok hujan lebat? Berdoa. Berdoa, kemudian diantara doanya manggil, Ya Syekh Ma'ruf Al-Karokhi, idfa' anal mator. Ya Syekh Ma'ruf Al-Karokhi, tolonglah hilangkan hujan ini, singkirkan hujan ini. Ketika seperti itu diajarkan dulu ini pengalaman anak. Anak tanya sama kiai, anak belum kenal dakwah salafi ini ya. Cuma udah masa doa ke orang, orang ini pun udah mati lagi kan. Kita tanya ke kiainya, ini maksudnya gimana kok doa ini? Ya ditakwil-takwil. Oh, maksudnya itu kan ke Allah tawasul ini. Cuma kan seperti itu. Intinya itu diajarkan. Ini contoh-contoh orang alim, tokoh-tokoh ulama yang dicatut seakan-akan tokoh mereka. Ya gak heran kan, Nabi Isa saja dianggap Tuhan, anak Allah oleh mereka sampai diibadai. Iya kan, kok bisa? Ya bisa saja, Nabi Isa saja. Apa salah? Nabi Isa kan pasti gak ridho. Iya kan? Dianggap anak Tuhan, diibadai. Ya di tengah Orang yang ngaku Islam juga ada, Syekh Abdul Qadir Jailani sering disebut. Syekh Ma'ruf Al-Karokhi diantaranya nih. Ya, padahal ini seorang seperti Syekh Al-Junayd Al-Baghdadi yang ini dipuji oleh seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, termasuk orang-orang istiqomah di atas as-sunnah. Ada yang bertanya kepada Ma'ruf kembali ke tadi. Maladhi hayyajaka ilal inqita' wa dzikril maut wal qabri wal jannah wan nar. Jadi orang minta tips, minta nanya apa sih sebenarnya yang mendorong kuat dirimu untuk inqita'. Inqita' itu apa inqita'? Qata'ah, apa? Terputus, seakan-akan terputus dari dunia maksudnya. Seakan-akan kok kayak enggak butuh dunia. Kok bisa-bisanya sibuk ibadah terus. Kayak enggak butuh dunia. Kayak terus-menerus ingat kematian, kubur, ingat akhirat, jannah, neraka. Faqala. Maka kata Ma'ruf Al-Qarafi, inna malaka hadza kullihi biyatih. Idza kanat bainaka wa bainahu ma'rifah kafaka hadza kullu. Ya kan semuanya ini yang memiliki Allah Subhanahu wa taala. Jika antara dirimu dan Allah ada ma'rifat, maka semuanya akan tercukupi. Artinya beliau mengembalikan ilmu. Kalau memang menancap kuat ilmumu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmumu tentang hukum-hukum syariat yang itu benar-benar bisa membuahkan khusyuk di hati, semuanya bisa mengantarkan kepada hal ini. Fal ilmu nafi', maka kata beliau Al-Imam Ibnu Rajab setelah menukilkan tadi, maka ilmu yang bermanfaat ma'urifa bainal abdi wa rabbih wa dallahu alaihi hatta arafa rabbahu wahdah wa anisa bihi wastaha min qurbihi wa 'abadahu ka'annahu yarahu. Maka ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dengannya seorang bisa mengenal Rabb-nya, mengantarkan kepada Allah sehingga benar-benar mentauhidkan Allah, merasa nyaman, anisa, nyaman, tentram dengan zikir kepada Allah. Ya kita lihat saja kisah-kisah para nabi, orang-orang soleh yang hidupnya kan kalau ukuran zahir kan penuh ujian. Kayak susah terus hidupnya. Ya. Nabi Rasul pertama Nuh. 900 lebih tahun susah dakwahi orang susah, kemudian suruh membuat kapal sendiri diolok-olok. Kisah Nabi Ibrahim ma'ruf, kisah-kisah mereka enggak ada kan cerita mereka tentang hidupnya itu enak gitu, ngumpul sama keluarga ketawa-ketawa terus, bukan gitu kan? Bahkan ada yang dikasih ujian yang sakit parah. Tapi anis mereka. Mereka itu rasa tentram. Karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Tentram. Wastaha min qurbihi. Ya merasa ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, kan gitu, seakan-akan melihat Allah sehingga senantiasa tunduk taat kepada Allah SWT. Ini ilmu yang bermanfaat yang dimaksud, bukan sekedar kecerdasan, kepandaian yang nanti malah ujung-ujungnya pun membantah-bantah syariat Allah, ya, mentakwil-takwil, mencari-cari pembenaran, bukan itu kan, bukan itu kecerdasan, kepandaian. Tapi bukan ilmu yang bermanfaat. Walihada qala ta'ifatun minas sahabat. Karena inilah sekelompok dari para sahabat. Ungkapan terkenal dari beberapa sahabat. Ungkapan inna awwala ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu'u. Sungguhnya ilmu yang pertama kali terangkat dari manusia itu khusyuk. Itu hati yang khusyuk, yang tentram dengan janji Allah, tentram dengan rasa sabar, khasyah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, inna aqwaman yaqra'unal Qur'an. Sungguh ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Artinya maksudnya yaqra'un pakai fi'il mudhari'. Ini kan fi'il mudhari' itu ketika membahas bahasa itu menunjukkan ya kebiasaan, senantiasa seperti itu. Artinya kan zamannya hal dan istiqbal, bukan fi'il madhi. Artinya ada orang-orang yang biasa baca Quran, biasa baca Al-Quran. Artinya kebiasaan dia antaranya rajin baca Al-Quran, biasa baca Al-Quran. Akan tapi la yujawizu taraqiyahum. Tapi enggak nyampe ke melewati tenggorokannya. Cuma lantunan di sekitar mulut saja. Sungguh banyak orang yang seperti itu, kata Abdullah bin Mas'ud. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha nafa'a. Tapi seandainya memang bacaan Al-Qur'an itu sampai ke hati dan benar-benar menancap kuat, itu akan bermanfaat. Itu kata Abdullah bin Mas'ud di zaman beliau, ya. Sedangkan seperti itu. Banyak orang baca Al-Quran. Ya tapi ya cuma lantunan-lantunan saja. Enggak ada, sehingga enggak ada pengaruhnya pada kebiasaan dirinya. Enggak ada bedanya kalau secara perbuatan itu antara yang hafal Al-Quran dengan enggak. Ya, apalagi kalau zaman sekarang banyak sekali kan. Hafal Al-Quran tapi ahlul bid'ah. Hafal Al-Quran. Tapi tidak tanduknya bertentangan dengan Al-Quran. Hafal Al-Quran tapi malah membenci ketentuan-ketentuan Al-Quran. Baca di Al-Quran. Nah, maka ya sama kan, maka cuma lantunan saja, cuma di mulut saja, enggak nyebrang ke tenggorokannya, enggak nyampe ke hati. Padahal kalau itu memang nancap ke hati, itu bermanfaat. Bermanfaat sekali. Buahkan rasa keinginan. Qala Al-Hasan. Dia membawakan pernyataan seorang tabi'in berkata, Al-Hasan. Al-ilmu ilmani. Beliau menyoroti berarti ilmu itu kalau ditinjau diperhatikan ada dua jenis. Fa'ilmun 'ala lisan. Ilmu yang di lisan. Ya. Dihafal oleh orang seperti Al-Qur'an tadi. Lisannya bisa mengungkapkan, bisa menyampaikan jelas, fasih. Fadzalika hujjatullah 'ala ibni Adam. Berarti itu jadi hujjah Allah. Ya kan? Hujjah. Sudah tersampai. Artinya hujah berarti enggak ada alasan untuk engkau dikatakan enggak tahu. Sudah nyampe. Itu sudah tersiar di lisan-lisan orang. Ya kan? Sudah tersampaikan. Itu hujatullah. Wa ilmun fil qalbi. Dan ilmu yang sampai ke hati. Fadhalikal ilmu nafi'. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Itulah yang bermanfaat. sebagaimana penjelasan tadi. Wa kana salaf yaqulun, ungkapan para salaf, mereka terkenal ada ungkapan al ulama salasatun. Ulama itu orang-orang alim itu ada tiga jenis. Alimun billah, wa alimun bi amrillah, wa alimun billah wa alimun bi amrillah, wa alimun billah laisa alimun bi amri, wa alimun bi amrillah laisa alimun billah. Jadi yang pertama alimun billah wa alimun bi amrillah, memiliki ilmu tentang Allah dan tentang perintah Allah. Yang kedua, alimun billah laisa alim bi amri. Yang tepat ni laisa bi alimin atau laisa aliman, maksudnya secara nahwu. Alimun billah laisa aliman atau laisa bi alimin bi amri. Yang kedua, mengetahui tentang Allah tapi tidak mengetahui tentang syariat Allah. Yang ketiga, wa alimun bi amrillah laisa alimin billah atau laisa aliman laisa bi alimin billah. Ketiga, mengetahui tentang syariat Allah tapi tidak mengetahui tentang Allah. Wa akmaluhum al awwal. Tentunya yang sempurna adalah yang pertama, wa waladhi yakhshallah wa ya'rifu ahkamahu. Yang ada rasa khasyah kepada Allah dan mengetahui hukum-hukum ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasya'nu kulluhu fi annal 'abda yastatilu bil 'ilmi 'ala rabbi fa ya'rifahu. Jadi perkaranya, intinya itu keseluruhannya terkumpul pada bahwasanya seorang hamba itu bisa mengambil petunjuk dengan ilmu mengantarkan kepada Rabb-nya sehingga dikenal dengan tanda kutip ya, pengenalan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arafa rabbahu faqad wajadahu minhu qariban wa qarrabahu ilaihi wa jabatahu kama fil asar al-Isri'i. Sebagai keterangan tadi, kembali ke penjelasan tadi. Wa kana, kita akhiri. Beliau membawakan pernyataan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala tentang ma'ruf al-karohi tadi. Jadi Imam Ahmad ditanyakan kepada beliau, Imam Ahmad, tentang ma'ruf al-karohi. Dia itu enggak banyak ilmunya tentang, dia enggak begitu alim sebenarnya. Maka Imam Ahmad mengatakan, amsik afakallah wahal yuradu minal ilmi ila ma wasala ilaihi ma'ruf. Kalau yang dinukil oleh Ibnu Rajab di sini, ma'ahu aslul ilmi khasyatullah. Artinya enggak usah dicela dia. Akan tapi bersama dirinya asal ilmu yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terbukti dia menjaga diri dengan batasan-batasan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada pada dirinya ilmu. Bahkan aslul ilmi di situ khasyatullah. Fa aslul ilmi ala ilmu billah alladhi yujibu khasyata wa mahabbatu wal qurba minhu wal ansabi wasyauqa ilaihi. Aslul ilmi itu ilmu tentang Allah yang bisa mengantarkan rasa takut, mahabbah dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana keterangan lalu. Sumayat itu kemudian diiringi dengan ilmu bi ahkamihi, mengetahui hukum ketentuan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan ini.